Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Jemaah salat zuhur masjid Baitul Ihsan min Allah SWT. Alhamdulillah, siang hari ini berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Semoga kenikmatan yang melimpah seperti ini senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya, dan Allah tambahkan lagi kenikmatan ini supaya kita bisa mensyukurinya dengan menggunakannya untuk hal-hal yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga pada pertemuan siang ini pembahasannya merupakan pembahasan yang terakhir dari perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon Allah SWT, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah atau menjadi Amirul Mukminin selama 10 tahun, 10 setengah tahun, lebih beberapa hari. Dan dalam tempo 10 setengah tahun ini banyak cerita yang diwariskan oleh Umar bin Khattab kepada kita. Sebagiannya sudah kita pelajari dan masih banyak yang belum kita pelajari, karena kajian tentang sosok Umar bin Khattab masih terus dilakukan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Termasuk misalnya bagaimana fikih Umar radhiyallahu anhu. Ini juga belum mendapatkan kajian secara intensif dan mendalam. Sudah ada beberapa kajian, misalnya fikih Umar yang ditulis oleh Dr. Miqdad Yaljin misalnya. Tapi itu masih gambaran fikih secara umum. Ada fikih yang lebih spesifik dari Umar. Ada disertasi dengan judul Al-Fikih Al-Iqtisadi li Umar bin Khattab, fikih ekonomi menurut Umar bin Khattab. Itu disertasi sangat bagus dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fikih ekonomi Umar. Kalau tidak salah terjemahannya begitu. Saya tidak ingat siapa menerjemahkan dan penerbitnya siapa, tapi saya pernah melihat. Alhamdulillah bahasa Arabnya saya mempunyai, ya, memilikinya. Nah, ini fikih iktisadinya sudah digali, sudah dikaji. Mungkin perlu juga dikaji fikih-fikih Umar yang lain, fikih keluarga, mungkin fikih sosial. Kemudian mungkin juga karena zaman sekarang ini di mana-mana orang berbicara politik, fikih politik Umar. Ini perlu dikaji secara lebih mendalam supaya sosok Umar bin Khattab yang sudah sangat harum bagi kita ini semakin terasa keharumannya dan semakin tampak kejeniusannya. Ada juga yang sudah mengkaji Umar dari sisi kejeniusannya. Ada nulis buku dengan judul Al-Qariyatu Umar, atau Kejeniusan Umar bin Khattab. Dan masih banyak yang lain-lain yang masih menunggu para cendekiawan muslim, terutama yang masih muda, untuk melakukan kajian tentang warisan-warisan menutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon Allah SWT, siang ini kita akan membicarakan tentang hari-hari terakhir Umar bin Khattab. Hari-hari terakhir Umar bin Khattab, ada beberapa poin yang bisa kita sajikan pada kajian ini. Pertama, menjelang Umar bin Khattab wafat, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman ini dikenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah SAW, rahasia tentang orang-orang munafik dan rahasia tentang keburukan-keburukan itu memegang rahasianya Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, menjelang hari-hari wafatnya Umar bin Khattab, Umar menemui Huzaifah. Dan Umar menemui Huzaifah itu sering bertanya kepada Huzaifah. Kalau dia mau mengangkat seorang pegawai atau pejabat itu, dia nanya kepada Huzaifah. Kira-kira pertanyaannya, Huzaifah, orang ini gimana? Boleh saya jadikan pegawai posisi macam ini? Kalau Huzaifah mengatakan jangan, dia akan berhentikan, tidak jadi diangkat. Dan tidak perlu bertanya apa rahasianya. Tapi kalau Huzaifah mengatakan aman, dia akan angkat jadi pegawai. Itu Huzaifah, pemegang rahasia Rasulullah. Dan dia sering ketemu Huzaifah. Tapi pertemuan kali ini, yang akan kita ceritakan ini berbeda. Umar bin Khattab bertanya kepada Huzaifah, Huzaifah, kamu kan banyak tahu tentang rahasia-rahasia keburukan dari Rasulullah SAW. Sekarang saya ingin bertanya, kata Umar, apa yang kamu dengar tentang fitnah? Apa yang kamu dengar tentang fitnah? Yang dimaksud fitnah ini bukan gosip, Pak ya. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu gosip, kamu jangan memfitnah saya. Fitnah itu maksudnya tribulasi, ujian, cobaan. Itu maksudnya fitnah. Kata Huzaifah, sering mendengar, kata Huzaifah. Bahkan Al-Quran sendiri bercerita tentang fitnah, bahwa istri itu bisa berpotensi sebagai fitnah, harta bisa berpotensi sebagai fitnah, anak bisa berpotensi sebagai fitnah, jabatan itu juga fitnah, semua fitnah, kata Huzaifah. Kata Umar, bukan yang itu, maksudnya yang spesifik itu, bukan yang itu sudah tahu semua, kata Umar. Akhirnya Huzaifah menjelaskan juga, kata Huzaifah, hei Umar, antara kamu dengan fitnah itu, jadi kalau kamu pergi satu posisi, fitnah di posisi yang lain, antara kamu dengan fitnah itu terdapat pintu. Kata Huzaifah, terdapat pintu. Dan selama kamu memimpin, menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu itu. Dan pintu itu masih dalam keadaan tertutup, terkunci. Tetapi kata Huzaifah, tidak lama lagi pintu itu nanti akan terpecah, kata Huzaifah. Umar bertanya dan terkejut kaget. Pecah, katanya, bukan terbuka. Kata Umar, kata Huzaifah, ya pecah, bukan terbuka. Kata Umar, kalau pintu itu terbuka, saya masih bersyukur. So, namanya pintu terbuka, masih bisa ditutup. Tapi kalau pintu itu pecah, maka dia akan terbuka dan tidak bisa ditutup lagi. Tidak bisa ditutup lagi. Nah, ini riwayat dialog ini antara Huzaifah dengan Umar. Lalu setelah Umar bin Khattab meninggal, cerita ini disampaikan kepada generasi tabi'in. Tabi'innya bertanya kepada Huzaifah, yang dimaksud pintu itu siapa? Yang dimaksud pintu itu siapa? Karena Umarnya sudah meninggal dunia, maka Huzaifah menjawab, pintunya ya Umar itu sendiri. Pintunya ya Umar itu sendiri. Apa maksudnya? Bahwa selama Umar bin Khattab masih menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, kaum muslimin itu masih bersatu, tidak terpecah belah. tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi pertumpahan darah antar kaum muslimin selama Umar memimpin. Dan selama Umar memimpin ini tidak ada yang berani secara besar-besaran orang murtad dari Islam. Selama Umar memimpin ini posisi Islam sangat kuat, sehingga tidak ada tribulasi-tribulasi yang mengancam atau mengganggu eksistensi kaum muslimin. Begitu Umar bin Khattab wafat, pintu itu sudah terpecah. Pintu itu sudah terpecah, maka terjadilah apa yang terjadi, dan itu terus terjadi seperti itu sampai hari kiamat, tidak bisa ditutup lagi karena pintunya pecah, bukan terbuka. Itu dialog ya. Nah, dari situ Umar bin Khattab sudah merasa bahwa dengan kalimat Hudzaifah yang mengatakan pintu itu hampir terpecah, Umar bin Khattab merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Walaupun Umar tidak tahu kapan ajalnya akan datang, Hudzaifah pun juga tidak tahu. Dia hanya memprediksi bahwa pintu itu tidak lama lagi akan pecah, gitu saja. Kemudian pada musim haji tahun 23 Hijriah, setelah jamaah haji mulai meninggalkan Mina menuju ke Mekah atau pulang ke tempatnya masing-masing, Umar bin Khattab berhenti di tengah jalan, lalu sambil terlentang itu dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inti doanya itu adalah bahwa ini sekaligus juga berikutnya, dia sudah mulai berangan-angan untuk meninggal sebagai salah seorang syuhada. Berdoa. Dan terus dia berdoa agar kalau dia nanti meninggal, meninggal sebagai seorang syuhada, dan meninggalnya pun di Madinah. Walaupun di zaman Umar memimpin itu, meninggal sebagai seorang syuhada di Madinah itu rasanya mustahil rasanya. So, kalau ingin mati syahid, itu harus pergi ke medan perang. Medan perangnya itu adanya di jauh dari Madinah. Sedangkan Umar bin Khattab itu oleh kaum muslimin tidak boleh memimpin perang secara langsung. Berarti dia akan terus di Madinah. Di Madinah tidak akan ada perang. Maka sepertinya berdoa agar mati syahid di Madinah itu seperti mustahil. Tapi dia tetap berdoa seperti itu. Dan ini boleh ya Pak ya. Kalau berdoa minta mati atau berangan-angan supaya cepat mati, itu gak boleh menurut Islam. Kita disuruh berdoanya itu, ya Allah, berikanlah tambahan kehidupan kepada kami, kalau hidup itu memang lebih baik bagi kami, untuk urusan agama kami dan akhirat kami. Kalau memang lebih baik kami mati, maka matikanlah. Itu baru boleh seperti itu. Tapi kalau berangan mati, ya Allah, segeralah aku mati, itu gak boleh ya. Tetapi kalau angan-angan mati syahid itu boleh. Boleh ya. Nah, Umar bin Khattab ini di tahun 23 Hijriah itu mulai sering berdoa supaya dia mati syahid, dan matinya itu di Madinah. Termasuk jantarnya waktu dia menunaikan ibadah haji di tempat-tempat yang baru saja dia selesai haji. Dari sisi waktunya, tempatnya juga tempat Masjidil Haram, dia sering berdoa supaya mati syahid. Kemudian juga ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik al-Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i ini pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah, dia pernah bermimpi. Pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah, jadi sudah lama ini sebenarnya. Mimpinya itu adalah orang-orang manusia-manusia itu pada berusaha naik ke atas itu setinggi-tingginya. Dan ternyata semuanya tidak ada yang menyaingi Abu Bakar kecuali Umar. Umar itu mengungguli Abu Bakar dalam 3 hal. Lebih tinggi dalam 3 tahap gitu. mimpi. Akhirnya Auf bin Malik ini menemui Abu Bakar dan menceritakan mimpinya. Kata Abu Bakar, panggil Umar biar dia juga dengar juga. Ini dipanggillah Umar dan menceritakanlah mimpi Auf ini. Mimpinya adalah dia tidur melihat orang itu semuanya pada pengen ke atas, tapi Umar berhasil melalui Abu Bakar, lebih tinggi daripada Abu Bakar 3 tahapan. Lalu mimpi itu ditafsirkan oleh Abu Bakar. Mimpi itu maksudnya adalah bahwa Umar nanti itu akan menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Dan kekhalifahan Umar ini akan mengungguli Abu Bakar dalam hal waktu. Waktunya lebih lama. Kemudian tafsir yang lain lagi, Umar nanti akan mati syahid. Akan mati syahid. Itu tafsiran satu lagi. Dan satu poin lagi adalah menjadi khalifah, mati syahid. Aduh, satu lagi lupa ini ya. Apa ini satunya? Khalifah, mati syahid. Aduh, lupa pak yang satu ya. Jadi utang lah nanti ya. Nah, saat diceritakan seperti itu dan ditafsirkan seperti itu Abu Bakar, Umar berkata kepada Auf, Auf, bohong kamu, nggak boleh bohong. Dan Aufnya diusir. Aufnya apa? Diusir Umar. Tetapi pada tahun 23 Hijriah, Umar ini teringat kepada Auf lagi. Maka Auf dipanggil lagi. Setelah datang menghadap Aufnya, Auf, kamu dulu kan pernah bercerita kepada Abu Bakar gini-gini. Coba ceritanya diulangi lagi. Kata Aufnya, dulu kamu mengatakan saya bohong. Itu dulu saya enggak mengatakan bohong, maksudnya saya malu aja dengan Abu Bakar. Masa di depan Abu Bakar kamu ngomong-ngomong sama ngumpuli dia. Malu saya. Sebenarnya saya percaya gitu, ya kan? Nah, makanya saya ceritakan lagi, maka diceritakanlah lagi. Jadi peristiwa ini juga menggambarkan bahwa Umar sudah merasa ajalnya apa? Ajalnya dekat. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari bermimpi. Jadi mimpinya itu, dalam mimpi itu dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sampingnya ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya berdua itu, tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain ada di situ, cuma enggak tidak bersampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan kepala, memanggil Umar bin Khattab supaya ikut serta di tempat di mana Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Mimpi-mimpi gini saja. Abu Musa al-Asy'ari seketika itu menafsirkan, wah ini kayaknya Umar sebentar lagi meninggal dunia. Itu tafsir siapa? Abu Musa al-Asy'ari atas mimpi. Pada tanggal 21 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab menyampaikan khutbah Jumat, dan ini merupakan khutbah Jumat yang terakhir yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam khutbah Jumatnya itu, dia diantaranya menceritakan bahwa dia sendiri bermimpi. Dia sendiri bermimpi yang dia tafsirkan mimpinya itu bahwa ajalnya sudah dekat. Nah, ini hal-hal hari-hari terakhir ya Umar bin Khattab. Di hari-hari menjelang terakhir ini, Umar bin Khattab membuat peraturan. Hari-hari terakhir ini membuat peraturan bahwa semua tawanan perang tidak boleh dibawa ke Madinah. Oh ya, tadi mimpinya belum, mimpi Umar ya. Jadi mimpi Umar itu, dalam mimpinya itu dia dipatok ayam jago dua kali. Dipatok ayam jago dua kali. Nah, lalu dia tafsirkan itu wajar sih ya. Nah, setelah semua ini terjadi, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab kan terkenal sebagai seorang sahabat Nabi yang firasatnya itu paling tajam. Firasatnya paling tajam. Dia merasa bahwa dia akan dibunuh oleh budak tawanan perang. Budak tawanan perang. Maka dia membuat peraturan di Madinah itu dilarang, semua penduduk Madinah dilarang membawa tawanan perang sebagai budak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tinggal di Madinah. Peran itu dikeluarkan dan menjadi sebuah keputusan. Maka datanglah Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia menghadap kepada Umar bin Khattab meminta izin khusus agar budaknya yang sudah tinggal di Madinah itu tidak dikeluarkan dari Madinah, sebab dia punya keterampilan. Budaknya itu punya keterampilan, yang keterampilannya itu diperlukan oleh penduduk Madinah. Apa keterampilannya? Keterampilannya itu membuat kalau sekarang itu kira-kira semacam apa ya, membuat wadah lah begitu, sejenis itulah, wadah-wadah, tempat-tempat khusus yang diperlukan untuk makanan atau minuman, ya. Dan itu karena ada keterampilan khusus, maka minta izin untuk tetap di Madinah. Sebab kalau nanti harus diusir dari Madinah, barang itu menjadi sulit didapatkan dan harganya mahal. Nah, permintaan Al-Mughirah bin Syu'bah ini dikabulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang terjadi, ya, berikutnya pada 4 atau 3 hari menjelang tahun baru 24 Hijriah. Jadi tahun barunya kurang 4 atau 3 hari. Waktunya waktu subuh. Umar bin Khattab mau memimpin salat subuh berjamaah. Biasanya kalau memimpin salat subuh itu dia masuk di sela-sela barisan. Kalau ada yang tidak lurus, dia luruskan. Jadi masuk dari belakang, baris depannya begitu, yang tidak lurus diluruskan, yang terlalu mundur ditarik ke depan, yang terlalu ke depan didorong ke belakang. Itu jadi dia merapatkan barisannya begitu. Setelah merapatkan semua barisan dan sudah berada di tempat mihrab, Umar bin Khattab mau takbir. Saat itulah ada seorang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia inilah budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah, yang di mana Mughirahnya minta izin tadi agar dia tidak dikeluarkan dari Madinah karena punya keterampilan khusus, ya. Ternyata dia ini yang membunuh Umar bin Khattab menggunakan pisau. Pisaunya itu bermata dua, mata tajamnya itu dua, ya. Umar bin Khattab ditikam bagian perutnya dan beberapa tempat ininya, ya, terluka sehingga beliau terjatuh. Lalu Abu Lu'lu'ahnya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri, dia menikam kanan kiri di barisan itu sehingga tertikam pula 13 jamaah salat subuh waktu itu, 7 diantaranya meninggal dunia. Lalu ada seorang makmum, ya, yang menyopot serbannya gitu dipakai untuk menangkap Abu Lu'lu'ah. Belum tertangkap tapi merasa bahwa posisinya akan sulit, lalu Abu Lu'lu'ah membunuh dirinya. Nah, saat Umar bin Khattab terjatuh terkena luka itu, Umar bin Khattab menarik Abdurrahman bin Auf yang ada di belakangnya, di belakang barisan imam itu, tarik untuk maju ke depan untuk imami sholat. Yang tahu tentang peristiwa ini hanya yang barisan depan dekat imaman saja, mihrab saja. Yang lain karena zaman dulu kan gelap, nggak tahu apa yang terjadi. Dan biasanya Umar bin Khattab kalau imami sholat subuh itu rakaat pertama baca surat Yusuf, satu surat lupa, ya, satu rakaat, atau baca surat yang sepanjang surat Yusuf itulah. Cuma yang di belakang-belakang itu, ini sholat subuh kok suaranya bukan suara Umar gitu aja, Jadi jamaah itu enggak ngerti tentang peristiwa yang terjadi di depan. Nah, sementara Abdurrahman bin Auf sendiri ngimami dengan bacaan-bacaan pendek saja. Bacaan-bacaan pendek supaya segera selesai. Nah, kemudian segera membawa Umar bin Khattab untuk diistirahatkan di rumahnya. Umar bin Khattab sendiri tidak langsung meninggal dunia, ya. Tetapi kalau dikasih minum langsung keluar, karena lo posisinya sudah bocor itu, dikasih apa saja langsung keluar. Maka kaum muslimin semuanya merasa ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Namun dia masih bertahan merokok itu dalam kondisi seperti itu 3 hari. Beliau baru meninggal sebagai salah seorang syuhada 3 hari kemudian setelah tertikam itu. Nah, meninggal dalam usia 63 tahun menurut pendapat yang terkuat, lama menjadi khalifah 10 setengah tahun lebih beberapa hari, dan dikuburkan di samping Abu Bakar Siddiq yang telah terlebih dahulu dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu. Nah, waktu Umar bin Khattab tertusuk itu dan sudah diistirahatkan di rumahnya, dia menyuruh putranya bernama Abdullah bin Umar agar Abdullah bin Umar menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi waktu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Ummul Mukminin tetap tinggal di situ di rumahnya, karena dikubur di rumah Aisyah dan Rasulullah. Begitu juga waktu Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, dikubur di situ, Ummul Mukminin Aisyah tetap tinggal di situ. Dan dia berharap nanti kalau dia meninggal dunia dikubur di situ, Ummul Mukminin Aisyah dan Rasulullah. Nah, setelah Umar bin Khattab tertusuk ini, dia menyuruh Abdullah bin Umar untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, meminta izin untuk boleh dikuburkan di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya saya berkeinginan untuk dikubur di sini, tetapi tidak apa-apalah, saya mengalah. Tempat ini saya berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan setelah Umar bin Khattab dikubur di situ, Ummul Mukminin Aisyah tidak lagi tinggal di situ. Beliau dibuatkan rumah, bukan lagi di situ oleh para sahabat Nabi yang lain. Kenapa dia tidak lagi tinggal di situ? Sebab di situ sudah ada orang asing istilahnya. Rasulullah SAW kan suaminya, Abu Bakar bapaknya, tapi Umar tidak bukan apa-apanya. Maka beliau tidak lagi tinggal di situ setelah Umar bin Khattab dikuburkan di situ. Nah, sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, belum meninggalkan pesan bahwa calon penggantinya nanti adalah tim formatur. Tim formatur yang terdiri dari 6 orang, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini 6 orang ini tim formatur yang mereka tuh diminta untuk melakukan musyawarah. Jadi musyawarah hanya 6 orang saja. Di antara mereka hendaklah mencari kesepakatan siapa yang menjadi pengganti Umar bin Khattab. Alasan Umar bin Khattab kenapa 6? Alasan Umar adalah sebab waktu Rasulullah SAW wafat, sahabat Nabi yang diridhoi oleh beliau 6 orang itu, kata Umar. Nah, ini sebenarnya ada 1 orang lagi yang waktu Rasulullah meninggal dunia sahabat Nabi diridhoi oleh beliau, yaitu Sa'id bin Zaid. Tapi oleh Umar bin Khattab Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan dalam tim formatur. Alasannya adalah dia itu sepupunya Umar sendiri dan adik iparnya. Sepupu dan adik ipar. Walaupun memenuhi kualifikasi yang 6, oleh Umar tidak dimasukkan. Khawatir nanti ada omongan yang macam-macam bahwa dia secara terselubung memasukkan anggota keluarganya dalam tim formatur. Makanya dia tidak dimasukkan. Nah, 6 orang ini diminta oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah mensepakati siapa pengganti Umar bin Khattab setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Dan hendaklah 6 orang itu melakukan musyawarah tempatnya di salah seorang dari mereka saja. Karena dulu gak ada kantor, Pak. Di rumah salah-salah mereka. Sementara yang mengimami sholat adalah Suhaib bin Sinan. Kenapa bukan satu dari 6 orang itu? Kalau Umar nunjuk satu dari enam orang itu, nanti juga dipahami ini ada pesan terselubung, isyarat yang dipilih itulah yang menjadi penggantinya. Maka dia menunjuk orang lain untuk sholatnya. Kemudian juga Umar bin Khattab menetapkan Abdullah bin Umar putranya untuk menjadi pengamat selama syura itu diamati oleh Abdullah bin Umar. Dia tidak punya peran apa-apa di syura itu, tidak punya hak bersuara dan juga tidak punya untuk dipilih. Jadi hanya hadir sebagai pengamat. Hanya saja jika 6 orang itu hasilnya adalah true, gitu, sama seri, maka mereka boleh bertanya kepada Abdul bin Umar, cenderung kepada yang siapa. Nah, nanti yang dipilih Abdul bin Umar itulah yang menjadi pengganti waktu itu. Jadi posisinya hanya seperti itu. Pengamatnya yang lain adalah Abu Talha Al-Ansari, disuruh mengamati juga di situ. Dan Abu Talha ini diperintahkan oleh Umar untuk menyiapkan 50 tentara. Kalau dalam tempo 3 hari 3 malam 6 orang itu belum mensepakati siapa penggantinya, maka Umar perintahkan pada Abu Talha dan 50 tentara itu agar 6 orang itu dibunuh semua. Kalau tidak sepakat, dibunuh semuanya. Kalau sepakat dalam tempo 3 hari 3 malam ya. Juga Umar menempatkan Al-Miqdad Ibnu Aswad sebagai pengamat juga untuk mengamati bahwa syura itu betul-betul dilaksanakan dengan orang itu. Gitu ya. Ini apa namanya? Jadi Umar dalam keadaan menderita tapi masih menyiapkan siapa penggantinya dengan mekanisme seperti ini. Dan ini mekanisme yang baru dan menarik. Kenapa dia buat seperti ini? Sebab 6 orang itu levelnya sama. Yaitu Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan ridho kepada mereka, levelnya sama. Kalau levelnya sama, maka dia tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi penggantinya. Sebenarnya ada satu yang lebih unggul dari 6 itu, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi Abu Ubaidah bin Jarrah itu jauh-jauh hari sudah berdoa supaya dia meninggal dunia sebelum Umar mati. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah itu. Karena dia walaupun sama-sama diridhai Rasulullah, tapi punya gelar yang melebihi 6 orang itu. Cuma doanya Abu Ubaidah begitu, ya Allah, gitu. Saya tidak mau apa namanya menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab. Oleh karena itu, ya Allah, gitu, matikanlah saya sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia. Dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah, mati sebelum Umar meninggal dunia. Kemudian ada satu lagi yang posisinya lebih bagus juga menurut Umar daripada 6 orang ini, yaitu Salim, namanya Salim. Tapi Salim sudah meninggal dunia di zaman Abu Bakar Siddiq, teman-teman. Ya, akhirnya tinggal 6 orang itu. Nah, inilah mungkin zaman Allah SWT, jadi akhir dari kehidupan dan kekhilafahan Umar bin Khattab. Kemudian insyaallah cerita tentang 6 orang ini kita lanjutkan nanti saat membicarakan tentang Sirah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.